تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Jadi ini hadis dari sudut riwayat, sanadnya sahih ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi terangkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu puasa di bulan Syaban. Selalu berpuasa di bulan Syaban. Ya, dan ini dari pendahuluan seorang itu ketika akan memasuki bulan Ramadan. Tanya para ulama itu membahas amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum masuknya bulan Ramadan. Karena untuk menyambut Ramadan itu, kita harus melihat amalan-amalan yang disyariatkan, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Jadi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa di bulan Syaban. Jiwa itu kalau sudah terdidik dengan puasa, dia terdidik dengan puasa di bulan Syaban, akhirnya sudah terbiasa, sudah tenang dengan puasa, sudah menyatu dengan dirinya. Begitu dia masuk ke bulan Ramadan, menjadi ringan puasa itu, dan dia akan semakin berseri-seri puasanya di bulan Ramadan. Beda dengan orang yang tidak pernah kenal puasa sebelum Ramadan. Begitu masuk Ramadan, pasti hari pertamanya itu banyak kisah. Ya. Mungkin banyak status itu di hari pertama. Jelas ya? Karena dianggap berat sekali bagi dirinya, atau dia kebanyakannya di rumah, atau ada yang bikin judul penantian terbenamnya matahari. Ya. Nah, ini karena dia merasa berat. Dia tidak biasakan dirinya sebelumnya. Jadi begitu disambut Ramadan itu dengan berpuasa di bulan Syaban, itu kehidupan namanya. Secara mendetail para ulama itu membahas tentang sebuah permasalahan. Ini kaidah umum ya, yang mana lebih afdal? Apakah seorang itu melakukan ibadah dengan kerelaan diri, merasa tenang dengannya, atau orang yang melakukan ibadah dia berat tapi dia lawan berat itu, dia mujahadah untuk melawannya, yang mana yang lebih besar pahalanya? Ya, sebab orang yang melakukan ibadah berat baginya tapi tetap dia lakukan, itu besar juga nilainya, besar juga nilainya. Tapi yang melakukan ibadah dengan kerelaan hati, dengan hal yang berat, dengan hal yang lumrah, yang mudah, itu tidak diragukan, itu lebih afdal, itu lebih utama. Dan untuk sampai ke sana, itu harus membiasakan diri, harus dia biasakan dirinya. Ya, ya, kalau dia tidak biasakan dirinya, sulit untuk sampai ke sana. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berpuasa di bulan Syaban. Iya. Kalau bahasanya di sini pakai kana ya. Terus yasumu, yasumu itu fi'il mudhari. Ini dua kata ini, kana dan yasumu fi'il mudhari, itu memberi makna istimrar. Terus menerus. Selalu rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Syaban. Hingga kadang Syaban beliau sambung dengan Ramadan. Ini sudah selesai Syaban disambung dengan Ramadan. Makanya hadis tentang la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali orang yang punya kebiasaan puasa, hendaknya dia puasa, enggak ada masalah. Ini maksudnya larangan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu kalau dia melakukan puasa itu untuk berhati-hati atau untuk menghilangkan keraguan, itu yang dilarang. Tapi kalau dia sudah punya kebiasaan puasa, misalnya biasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau memang dia puasa Syaban dari awal bulan, dia banyak puasa, dia sambung dengan Ramadan, maka itu tidak ada masalah. Itu tidak dilarang. Sebagaimana yang terjadi di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menyambung puasa Syabannya dengan bulan apa? Dengan bulan Ramadan. Dan Nabi itu memilih tahari. Tahari itu artinya dia betul-betul memperhatikannya. Dia pilih itu untuk rutinitasnya. Iya. Dan itu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang beliau kata sebagian sahabat mungkin akan datang, kadang beliau berpuasa terus begitu tiap hari. Sampai orang-orang menyangka bahwa beliau ini tidak pernah berbuka, puasa setiap hari. Dan kadang beliau berbuka, tidak berpuasa, sampai orang-orang menyangka bahwa beliau ini tidak pernah berpuasa. Nah, tapi ada juga hari-hari yang beliau kadang beliau puasa langsung terus beberapa hari. Itu boleh ya? Itu boleh. Karena jiwa itu puasa itu subhanallah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Hendaknya kamu berpuasa. Puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Dan kadang seorang itu perlu dia puasa setiap hari. Iya. Misalnya dalam sepekan dia puasa terus. Itu kadang ada kondisi jiwa, ada keperluan kita pada puasa. Ya kita melakukannya. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Dan itu tidak dipermasalahkan.